بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد meluruskan dengan cara yang lurus, membetulkan dengan cara yang betul, membenarkan dengan cara yang benar. Ini salah satu etika yang amat disayangkan, kurang diperhatikan oleh mereka yang ingin beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan nasihatnya, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa la yakun nahyuka 'anil munkari munkaran. Kata beliau, hendaklah engkau beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan jangan sampai engkau bernahi mungkar dengan cara yang mungkar. Beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, bagus enggak? Bagus. Nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar, bagus enggak? Bagus. Tapi cara perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menyuruh kepada yang baik, tapi caranya tidak baik. Dan juga jangan sampai kita mencegah dari kemungkaran, tapi justru caranya juga mungkar. Inilah fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Kita perlu beramar ma'ruf, dan harus bahkan bernahi mungkar. Tapi kita harus memperhatikan caranya. Syekhul Islam tidak cukup sampai hanya sekedar memberikan teori, tapi belum mempraktekannya. Pernah suatu saat beliau berjalan beserta murid-muridnya. Ketika beliau lagi berjalan, beliau lewat segerombolan, melewati segerombolan orang-orang Tatar yang sedang asyik mabuk-mabukan. Kemudian Syekhul Islam lewat begitu saja, tanpa beramar ma'ruf atau bernahi mungkar. Tanpa bernahi mungkar, tanpa mencegah, mengingkari perbuatan-perbuatan mungkar tersebut. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, mungkar. Setelah lewat, murid-muridnya bertanya, wahai guru, bukankah engkau melihat adanya kemungkaran tadi? Ya, saya melihat. Bukankah itu kemungkaran? Betul, itu kemungkaran. Terus kenapa engkau tidak ingkari? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan seperti itu? Apa kata Syekhul Islam? Seorang yang bijak. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, mereka sedang mabuk-mabukan. Mereka sedang minum-minuman keras dalam keadaan tidak sadar. Kira-kira kalau misalnya saya tegur mereka, saya larang mereka saat itu juga, apa kira-kira yang akan timbul? Mereka akan marah. Terus kalau marah, mereka ngapain? Kalau mereka marah, ketahuilah wahai murid-muridku, mereka akan membunuh kaum muslimin. Mereka akan membunuh kaum muslimin. Nah, murid-muridku, kata beliau, lebih parah mana coba? Kemungkaran antara mabuk-mabukan yang itu kaitannya dengan mereka, dengan membunuh yang kaitannya dengan nyawa. Lebih mungkar mana? Sang murid pun mereka berpikir, duduk terkukur. Mereka mengatakan, ya jelas wahai guru, yang lebih mungkar adalah membunuh. Nah, kata Syekhul Islam, jangan sampai kita itu bernahi mungkar, mencegah kemungkaran, kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, ini adalah pelajaran yang sangat berharga, yang diajarkan oleh salah seorang ulama Islam yang sangat tersohor, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka sebelum Anda beramar ma'ruf nahi mungkar, perhatikan cara Anda. Jadikanlah amar ma'ruf Anda dengan cara yang ma'ruf, dan jangan sampai nahi mungkar Anda dengan cara yang mungkar. Selamat mencoba. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.